Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita tadi tentang kesabaran di dalam ilmu, beberapa contoh dan biografi dari salaf rahimahullah tentang kesabaran mereka, antara lain yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar Alamin Nubala terkait Ibnu Thahir rahimahullah. Kata Abu Mas'ud Abdurrahim Al-Haji, aku mendengar Ibnu Thahir mengisahkan dirinya, dalam perjalananku mencari ilmu, ya karena mereka berjalan kaki di zaman itu, dari satu negeri ke negeri lain, sampai beliau kencing darah 2 kali, sekali di Baghdad, perjalanan ke Baghdad, sekali perjalanan ke Mekah. Kata Ibnu Thahir pula, seringnya beliau berjalan kaki dengan telanjang alas kaki, tanpa bersandal atau bersepatu, karena kesederhanaan dan keterbatasan ekonomi yang mereka punya. Dalam keadaan itu musim panas, yang sangat panas, dan dalam belajar ilmu mencari hadis, tidak pernah aku mengendarai kendaraan. Ini zaman itu tidak onta, tidak kuda, tidak keledai, jalan kaki. Itu yang beliau lakukan. Kata Ibnu Thahir, itu pun kitab-kitabku aku bawa di punggungku, dan selama belajar tidak pernah aku meminta bantuan kepada siapapun. Aku hidup ala ma ya'ti, sebatas yang dimudahkan oleh Allah. Adapun meminta untuk makan, untuk kebutuhannya, tidak pernah itu beliau lakukan rahmatullahi alaih. Demikian kesabaran mereka di dalam mereka belajar dan mencari ilmu. Al-Imam An-Nahwi Muhammad Ibnu Ahmad Abu Bakar Al-Khayyat Al-Baghdadi disebutkan seluruh waktu beliau gunakan untuk ilmu. Bahkan saat beliau jalan, di jalan, maka terkadang beliau masuk dalam lubang, ini karena mungkin melihat kitab atau membaca sambil jalan, sehingga gak kelihatan kalau ada lubang tersandung di dalamnya. Atau terkadang tertabrak binatang, entah onta atau kuda, keledai yang lewat. Syahid menunjukkan begitu mereka sangat menggunakan waktunya dalam talabul ilm. Contoh bagaimana kesabaran mereka dalam belajar. Perkara yang ketiga, bahwa dalam belajar pula, dan itu termasuk juga kesabaran, adalah berjenjang, bertahap. Butuh kesabaran, tidak bisa ilmu itu sekaligus semua didapati. Tetapi dengan berjalannya waktu, butuh sabar. Kata Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, man aradal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Yang menginginkan ilmu itu sekaligus akan hilang darinya sekaligus. Enggak mungkin. Wa innama yutlabul ilmu ala marril ayyam wal layali. Kata Ibnu Syihab, ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan berjalannya waktu, siang, malam, silih berganti. Dengan itu bertambah sedikit demi sedikit, bertambah seterusnya. Itu juga butuh kesabaran. Bertahap. Dimulai yang dasar-dasar dulu, yang mudah-mudah, terus demikian berjenjang-jenjang, bertahap, tadarruj kepada yang lebih luas dan lebih daripada ilmunya. Perkara yang keempat adalah azm wal himmah, semangat dan tekad, azm kuat dalam talabul ilm. Azm atau himmah ini yang faktor pendorong dari dalam yang mencambuk orangnya untuk mau maju, dan semakin tinggi. Dan orang bertingkat-tingkat. Dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Di antara itu sekian banyak orang di dalamnya. Tingkatan yang satu beda dengan yang lain. Semangatnya, kesungguhannya di dalam ilmu. Maka disebutkan, tidak heran, sebagian ulama menghafal Al-Qamus karya Fairuz Al-Abadi rahimahullah. Kita tahu salah satu kamus bahasa Arab penting, termasuk induk rujukan dalam bahasa, adalah Qamus. Ulama sering merujuk kepadanya. Qala fil qamus, kata fil qamus kit, seperti ini, makna lafad ini begini di kamus. Ya, namanya Al-Qamus, Qamus Al-Muhit karya Fairuz Abadi, dihafal oleh sebagian ulama. Padahal dalam cetakan sekarang kurang lebih tebalnya seperti tisu ini, segini tebalnya kitab. Himmah, semangat yang besar di dalam ilmu. Demikian pula di dalam Quran, kalau kita amati di surat Qiyamah Allah menyebutkan faida qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Faida qara'na fattabi' qur'ana. Maka yang pertama di dalam ilmu adalah hifz, hafalan. Ilmu ya dihafal, ayat, hadis, kaidah-kaidah penting di dalam ilmu. Thumma inna 'alaina bayana. Baru setelah itu datang giliran penjelasan, pemahaman, dijelaskan, difahamkan sampai orang itu betul-betul mengerti. Itu yang kedua. Tapi yang pertama hifz, hafalan. Di dalam sunnah Rasulullah SAW, nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha fa'addaha kama sami'aha faruba muballighin aw amin sami'. Allah memberi cahaya cemerlang di dunia maupun akhirat bagi orang yang menghafal, mendengar hadisku kemudian menghafalnya, lalu dia sampaikan kepada yang lain seperti dia dengar. Karena bisa jadi yang mendengar ini lebih faqih, lebih faham darinya. Maka kita jumpai para sahabat fuqaha wa huffaz, mereka menghafal hadis-hadis rasulnya, mereka memahami apa yang rasul ajarkan kepada mereka. Demikian mereka berusaha menghafal. Kita tahu kisah Abu Hurairah yang semula kesulitan, mendapat berat, sulit menghafal hadis. Maka Rasul katakan, ubsut rida'ak, buka selendangmu yang bagian atas, pakaian atas itu rida' atau semacam imamah. Rasul perintahkan untuk dibuka, digelar begitu. Setelah digelar, Rasulullah katakan, "Tsumma rida'a," sekarang tutup ridamu. Ditutup oleh Abu Hurairah. Setelah itu kata Abu Hurairah, "Famanasitu ba'daha minal ilm idza samituhu." Tidak pernah aku lupa apapun yang telah aku dengar, telah aku hafal dari Rasulullah SAW. Maka beliau menjadi sahabat yang terbanyak dalam membawa dan menghafal sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Al-hifz, Al-hafidh Al-Hakami atau Hafidh Al-Hakami alim besar di zamannya, beliau suatu ketika butuh kitab khalqu af'alil ibad atau juz'ul qira'ah khalfal imam karya Imam Bukhari. Di zaman itu kitab enggak semudah sekarang. Banyak percetakan, banyak mesin fotokopi. Zaman itu serba sulit, keterbatasan. Nah, adanya kitab itu berharga di tangan seorang alim. Maka beliau datangi seorang alim yang beliau dengar punya kitab itu. Dikatakan kepada beliau, aku beri kamu waktu satu hari atau satu malam dikatakan untuk membawa kitab ini. Besok harus kembali. Ya akhir. Semalam. Besok betul dikembalikan oleh Hafidz Al-Hakami. Kata si alim, apa yang kau lakukan dalam satu malam dengan kitab ini? Kata Hafidz Hakami, alhamdulillah, aku sudah membacanya tuntas. Aku sudah menasakhnya. Nasakh itu ditulis ulang. Fotokopilah kalau di zaman sekarang. Cuman karena keterbatasan, ya ngopinya itu dengan cara ditulis. Ditulis ulang. Persis seperti yang ada di kitab. Dan aku sudah menghafalnya dalam tempo satu malam. Rahmatullahi alaih. Beliau ulama besar, alim alama besar di zamannya. Maka al-himmah sangat dibutuhkan dalam menuntut ilmu. Yang kedua selain himmah membaca, menghafal, adalah himmah dalam mulazamah. Duduk, menimba, belajar dari para syuyukh dan ulama. Serta rihlah, berpergian untuk mendatangi satu alim ke alim yang lainnya. Demikian para ulama salaf mencontohkan. Bukhari meriwayatkan, di Adabul Mufrad, bahwa Jabir sahabat Ibnu Abdullah di Madinah, beliau rihlah safar mendatangi Abdullah Ibnu Unais yang juga sahabat lain yang waktu itu tinggal berada di Syam, Palestina dan sekitarnya sih. Jalan kaki dari Madinah sampai ke Syam itu pun hanya karena satu hadis yang tidak ada lagi yang meriwayatkan kecuali Abdullah bin Unais. Maka dikejar dan dicari oleh Jabir bin Abdullah. Rihlah untuk mendatanginya. Demikian pula Abdullah bin Abbas sahabat yang mulia min sigharis sahabah, masih muda usia beliau, Ibnu Abbas sangat semangat untuk duduk dan mengikuti majelis-majelis para sahabat yang kibar, yang senior, yang tua-tua, agar banyak mendapat faedah, agar banyak mendengar ilmu dari mereka. Saat beliau masih muda, Ibnu Abbas masih muda, waktu itu kan banyak ulama, artinya sahabat-sahabat yang pembesar-pembesar sahabat masih banyak. Maka ada salah satu dari Ansor sebaya dengan Ibnu Abbas waktu itu, umur masih belasan atau maksimal mungkin sekitar 20 tahun. Kata Ansori ini kepada Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Abbas, atadhunnu annannas yahtajuna ilaik atau yahtajuna ila ilmik? Haula sahabatu Rasulillah kuthur." Ibnu Abbas kata dia, "Kamu ngira orang butuh kepadamu? Butuh kepada ilmumu? Para sahabat masih banyak," kata dia. "Dan senior-senior," artinya pembesar-pembesar sahabat, ada Umar bin Khattab, ada fulan-fulan. Dan dia mau katakan, ada apa kamu sesemangat itu? Belajar, denger, tanya, ini, itu, hafal. Sahabat banyak, orang gak butuh padamu. Demikian kata Ansor. Tapi tetap Ibnu Abbas tidak patah semangatnya. Terus belajar, mendatangi majelis-majelis para sahabat. Bahkan dalam biografi Ibnu Abbas disebutkan, tidak jarang beliau menunggu keluarnya sahabat yang tua, ditunggu keluar dari rumahnya. Beliau duduk di depan rumahnya sehingga tidak jarang terkena angin, debu, namanya Arab sana banyak pasir, banyak debu, sehingga terkena di wajahnya. Ada beliau Ibnu Abbas, sepupu Rasul SAW, Ibnu Am, anak dari paman Rasul Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Sampai keluar sahabat itu dikejar oleh Ibnu Abbas, didekati, ditanya semangatnya dalam ilmu. Al-Muhim sampai kemudian semakin bertambah usia, semakin bertambah usia, para sahabat yang ini pada wafat, pada meninggal, Ibnu Abbas jadi imam. Jadi rujukan bagi umat. Sekarang baru sadar yang Ansori tadi, dia menyia-nyiakan waktunya. Berbuah hasil dari kesabaran. Orang butuh kepada ilmu Ibnu Abbas. Asy-Sya'bi, Imam Amir bin Syarahil, ma'ruf, Imam Tabi'in. Kata Asy-Sya'bi, menceritakan tentang sebagian ilmu yang beliau peroleh, beliau katakan, "Lau syi'tum ansyattukum syahron syi'ron." Kalau kalian mau, akan aku sampaikan syair-syair ilmu yang beliau dapati dari alim fulan, dari alim yang satunya, satu bulan penuh tanpa diulang-ulang syair lain lagi, syair beda lagi. Artinya banyaknya ilmu yang beliau peroleh. Sebulan pun kalau kalian mau akan aku sampaikan. Tanpa putus. Menunjukkan kayanya perbendaharaan ilmu yang beliau miliki. Rahimahullah ta'ala. Demikian pula Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim menceritakan bagaimana saat beliau masih muda, beliau meninggalkan negerinya Ar-Roy untuk belajar ilmu tahun 213 Hijriah. Kembali ke Roy tahun 221 Hijriah, yakni 7 tahun. Rehlah dan safar mendatangi majelis-majelis syuyukh para muhadditsin yang ada di zamannya. Dan itu seperti beliau katakan tadi, dengan jalan kaki dari satu negeri ke negeri yang lainnya, terkadang sampai 5.000 kilo kalau di ukuran sekarang, kurang lebihnya dengan jalan kaki beliau tempuh. Rahimahullahu ta'ala. Dan hikayat para ulama salaf banyak dalam perkara ini. Imam Ahmad sendiri disebutkan haji 5 kali, 3 daripadanya selain haji sunnah, beliau memang bertujuan untuk bertemu dengan para ulama. Karena haji waktu istimewa, di sana bertemu berkumpul para ulama semua dari negeri-negeri, dari Khurasan, dari Mesir, dari Syam, semua haji, sehingga mudah untuk ditemui. Maka semangat Imam Ahmad untuk kembali haji tujuannya itu, selain pelaksanaan ibadah juga bisa bertemu dengan para alim ulama dari negeri-negeri yang ada. Al-Muhim, para toladan kita a'immatus salaf demikian mencontohkan kepada kita bagaimana mereka semangatnya, kesungguh-sungguhannya di dalam jalan ilmu ini. Tidak ada yang pemalas atau berpangku tangan dari mereka. Ibnul Jauzi, ma'ruf sahib Talbis Iblis, kata Imam Adz-Dzahabi menceritakan tentang Ibnu Jauzi, alimul Iraq, ulamanya Iraq, wa wa'idul afaq, dan sangat mengetuk hati mau'idah-mau'idah yang beliau sebutkan. Ibnu Jauzi dari semenjak muda bahkan sampai tuanya, semangatnya, himmahnya di dalam ilmu tetap besar. Karena mengingat apa yang diucapkan Imam Ahmad, talabul ilm minal mahd ilal lahd, menuntut ilmu itu dari kamu digendong ibumu, ditimang-timang, sampai kamu masuk ke liang lahat meninggal. Sepanjang hidupmu ini untuk belajar ilmu. Ibnu Jauzi kata Adz-Dzahabi, aku, kata Ibnu Jauzi, kalau ada satu keluarganya atau salah satu temannya ziarah datang ke rumahnya, aku gunakan kesempatan itu pula untuk menyiapkan kertas-kertas, menyiapkan tinta, menyiapkan pena, alat tulis, sambil beliau bicara dengan tamunya, temannya atau kerabatnya. Tapi ini tidak terlalaikan. Ini sambil ngobrol misalnya, ya gimana ini si fulan ini, ya ini buku sambil disiapkan, tinta ini itu, sambil sibuk dalam ilmunya. Saat bahkan menemui saudaranya atau kerabatnya, temannya, tidak terbengkalai waktunya, tidak tersia-siakan. Walaupun hanya berjumpa sesaat dengan mereka. Disebutkan beliau punya 500 lebih karya tulis. Sebagiannya besar, sebagiannya sedang, sebagiannya kecil. Beliau punya tafsir, beliau punya mawa'id, dan yang lainnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ulama besar yang ma'ruf bagi kita semua, sahib Fathul Bari, beliau berbicara tentang dirinya untuk mengajarkan kepada generasi berikutnya semangat beliau, kesungguh-sungguhannya dalam belajar. Kata Hafidz, aku baca Muwatta Imam Malik, kitab hadis, kepada beberapa syekh beliau dalam satu majelis. Satu majelis. Sekali ketemu, beliau rampungkan pembacaan Muwatta Malik di hadapan gurunya. Beliau baca Sahih Muslim dalam 3 hari kepada syekh yang lain. Ya, ulama dulu arti membaca itu sambil dicatat faidah-faidahnya, catatan kaki kalau ada komentar, penjelasan dari syekhnya. Qala al-Muslim haddatsana fulan-fulan, qala Rasulullah, hadis ini begini begini begini begini, ada ilatnya atau syarahnya begini. Qala Muslim haddatsana fulan-fulan, qala Rasulullah, dalam 3 hari khatam Sahih Muslim. Demikian beliau sebutkan satu persatu kitab yang beliau rampungkan kepada guru-gurunya. Sahih Muslim, Muwatta' Malik. Demikianlah sekilas contoh bagi kita kesungguh-sungguhan para ulama dalam thalabul ilmi. Bahkan dengan kesibukan mereka, kita tahu Umar ibn al-Khattab di Bukhari, Umar radhiyallahu taala anhu bersama sahabat Ansar yang lain, kami bergantian mendatangi majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kalau hari ini Umar yang bersama Rasul, Ansar ini kerja, cari nafkah. Dia seorang suami, kepala rumah tangga, seorang bapak. Dan memang nanti di akhir hari dia pulang, ketemu Umar, akan dia tanya, apa yang kau dapat dari Rasulullah hari ini? Ilmu apa saja? Rasul ajarkan begini, Rasul sampaikan ini. Besok gantian, Umar yang kerja, Ansari ini yang bersama Rasulullah. Di akhir hari Umar pulang, tanya kepada Ansari, hari ini apa yang kau dapat dari Rasulullah? Sehingga kesibukan tidak menjadi dalih untuk orang meninggalkan ilmu. Tidak menjadi alasan untuk orang patah semangat dalam thalabul ilm. Sahabat juga kerja. Sahabat juga cari nafkah. Tapi lihat kesungguhan mereka. Tanya kepada yang hadir. Gak mau ketinggalan. Disitulah bedanya. Kalau orang itu masih ada kesungguhan, masih ada semangat dan himmahnya, dengan orang yang asal-asalan dan merasa cukup dengan apa yang dia dapati. Terlebih di zaman seperti ini, banyak sarana, banyak cara untuk kita tidak tertinggal ilmu. Walaupun saat mendesak ada kesibukan misalnya, apa? Paling tidaknya misalnya orang bisa ngikuti streaming, bisa ngikuti ambil rekamannya, bisa tanya ikhwah yang hadir. Walhasil sarana banyak, wasilah beraneka ragam untuk bagaimana dia tidak tertinggal faedah dan ilmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka berusahalah kita untuk cari teman, cari sahabat yang membantu kita dalam ilmu, menambah keilmuan kita, menambah ketaatan kita. Dan berhati-hatilah dari orang-orang yang menggembosi semangat seperti Ansori tadi, orang Ansori yang bersama Ibnu Abbas. Ada apa kamu belajar? Banyak sahabat sekarang, orang sekarang gak butuh ilmumu. Iya sekarang, esok kita gak tahu. Gak semua ulama itu hidup terus. Wa inna Allah la yanzi'ul ilman tiza'an minal ibad. Allah mencabut ilmu itu enggak langsung diambil begitu saja, enggak dicabut langsung, tapi dengan kematian para ulama, wafat satu demi satu. Hatta idza lam yabqa alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Sampai Rasulullah katakan sudah enggak ada orang alim, umat mengangkat orang-orang jahil sebagai pemimpinnya. Ditanya, mereka jawab dengan kejahilannya, mereka sesat dan menyesatkan. Artinya orang itu butuh kepada pembimbing. Umat itu sangat butuh kepada pembimbing. Mau tidak mau, tidak bisa diingkari. Mereka butuh ada orang yang mereka jadikan rujukan. Tanya. Ya jujur, masing-masing kita mungkin tahu, punya pengalaman. Di keluarga besarnya mungkin masing-masing kamu dianggap orang paling ngerti agama, kan gitu. Dengan segala keterbatasan ilmu yang kita punya. Tapi keluarga melihat kita yang paling ngerti agama, kita yang paling agamis dibanding yang lain-lain. Maka segala masalah tanya ke kita. Ini fulan itu begini-gini, ada kasus begini, bagaimana jawabannya? Fulan gini-gini, ada masalah gini, menurutmu bagaimana? Begitu. Orang butuh sosok yang membimbing mereka, memberi tauji, memberi jawaban. Lah kalau kita yang enggak punya ilmu mau jawab dengan apa? Makanya kalaupun tidak ada orang alim, sampai Rasul katakan orang jahil diangkat. Dan seperti itu kenyataannya. Karena hanya pintar ngomong jadikan rujukan, orang tanya padanya, orang jahil padahal. Karena enggak bisa, umat tetap butuh sosok figur yang jadi rujukan. Maka jangan kamu anggap kecil dirimu sehingga saya apa artinya, ulama masih banyak, masyaikh masih banyak, percuma saya belajar ilmu gak ada gunanya. Alhamdulillah sudah ada yang lain tercukupi. Gak ada yang tahu kapan dia dibutuhkan umat. Saat ilmu itu sangat kamu butuhkan. Masing-masing. Entah itu di keluarganya, entah itu di masyarakatnya. Ilmu sangat dibutuhkan umat. Maka bersemangatlah. Karena ilmu seperti kita tahu, afdhalun nawafil, lebih afdol dari seluruh ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah yang lain. Ilmu yang paling afdol. Bahkan mereka katakan itu jihad fisabilillah. Bahkan afdol minal jihad fisabilillah. Kalau itu dengan senjata, semua orang bisa. Tinggal masuk medan perang, dia kokang, diarahkan ke musuh, dardor-dardor bisa. Tinggal dia lempar, apalagi sekarang tinggal pencet tombol, jadi. Tapi ilmu gak bisa semua orang. Butuh kecerdasan, butuh pemahaman, butuh keseriusan. Makanya lebih afdol dan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka majlis-majlis ilmu marakan, datangi. Sekian kali sering kita sampaikan, daurah seperti ini istilahnya refreshing lah, ganti suasana saja sesaat, wajah baru datang. Insyaallah fihi khair, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi yang lebih penting, lebih berguna, taklim majalis ilmu yang sehari-hari antum dapati dari asatidzah, dari ikhwa asatidzah di tempat antum masing-masing, yang mengajar akidah, tauhid, yang mengajar fiqih, akhlak, atau yang lainnya. Bersemangatlah, datangi majelis-majelis itu. Di situ tempat yang Rasul katakan para malaikat meletakkan sayap-sayapnya, ridho dan senang kepada para penuntut ilmu. Dakwah salaf ini menjadi beda dari dakwah yang lain karena ilmunya. Kalau kitanya malas dan tidak ada kepedulian kepada ilmu, apa artinya dengan yang lain ilmiah? Maka itu mungkin yang bisa kita kaji.